Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih dalam fasal tentang hukuman akibat kemaksiatan itu membuat hati menjadi buta atau membuat lemah basirah yang ada di dalam hati. Kemudian beliau terakhir menyebutkan bahwa ketaatan itu membuat hati menjadi bercahaya dan terang, membuatnya menjadi putih. Baik, kita ulang. Qala rahimahullah, wa hadha kama anna ta'ata tunawwirul qalba. Sebagaimana bahwa ketaatan itu membuat hati menjadi bercahaya, tunawwirul qalba wa tajluhu wa tusqilah, membuatnya menjadi terang dan menjadi putih. Wa tuqawwihi wa tusabbitu. Ketaatan membuat hati itu menjadi kuat dan kokoh. Hatta yasira kal mir'atil masqulah. Sampai akhirnya dia akan menjadi seperti cermin yang sangat bening. Fi jala'iha wa safa'iha. Dalam hal terang dan bersihnya, beningnya. Fayam tali anuran, sehingga penuh dengan cahaya. Fa idza dana syaitanu minhu asabahu min nurihi ma yusibu mustariqa sam'i minasyahbi at-thawaqib minasyuhbi thawaqib. Kemudian apabila syaitan mendekat ke hati yang penuh dengan cahaya ini, yang putih dan terang, dia akan terkena sebagian cahaya itu sebagaimana para pencuri dengar yang di langit. Mereka akan tersambar dengan panah-panah berapi dari bintang-bintang yang dilepaskan untuk melempar dan mengejar mereka. Mereka bersusun, yang satu di bawah yang lain, untuk mendengarkan perbincangan penduduk langit. Kemudian mereka menyampaikan kepada yang di bawahnya, sampai kepada wali mereka dari kalangan manusia, yaitu para dukun dan paranormal. Kadang mereka sempat menyampaikan kepada yang di bawah sebelum tertembak. Seringnya juga mereka terkena tembakan sebelum mereka berhasil menyampaikan. Nah, kemudian ketika sampai berhasil kepada wali mereka, pengikut yang setia dari kalangan manusia, mereka tambahi dengan 100 kedustaan. Fasyaitan yafruqu min hadzal qalbi ashad min faraqid dhibbi min al asad. Syaitan takut kepada hati yang seperti ini, hati yang bercahaya, hati yang bersinar terang, itu jauh lebih hebat rasa takutnya dibandingkan rasa takut serigala kepada singa. Hatta inna sahibahu, bahkan sampai pemilik-pemilik cahaya tersebut, layasra'u syaitan fayakhiru sari'an, dia betul mampu untuk membanting syaitan sehingga yakhirru syaryan, sehingga betul-betul terjungkal syaitan tersebut. Seperti ini kisah ya, yang masyhur adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sampai bekas jejak yang dilalui oleh beliau pun itu dihindari. Syaitan tidak berani berjalan di tempat yang itu pernah dilalui oleh Umar bin Khattab. Nah, karena kondisi hati beliau memang seperti ini. Sampai disebutkan seakan-akan Al-Haq itu menggantung di lisan Umar. Beberapa ayat, beberapa peristiwa di dalam Al-Quran itu turun berkenaan dengan pendapat Umar, menguatkan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Ya. Peristiwa dalam surat At-Tahrim, kekhawatiran Umar ketika Rasulullah SAW menjauhi istri-istri beliau selama satu bulan. Umar sangat khawatir kalau Rasulullah menceraikan. Nah, turun bertepatan intinya. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna. Jadi mulai dari awal kisah itu. Kemudian ayat hijab ya, dan yang lain. Hatta inna sahibahu la yasra'u syaitan fayakhiru sari'an fatajtami'u alaihi syayatin. Syaitan yang terjungkal tadi, terbanting, itu dikerumuni oleh para syaitan yang lain. Fayaqulu ba'duhum li ba'd. Lalu sebagian mereka bertanya-tanya kepada yang lain, ma sya'nuhu, kenapa dia? Fayuqal asabahu insi. Kalau di kalangan manusia ada orang yang kesurupan jin, kesurupan syaitan, kena gangguan. Begitu juga digambarkan oleh beliau, syaitan pun bisa terkena, dibanting oleh manusia. Tapi tentu dengan keadaan yang sama seperti yang disebutkan oleh beliau tentunya. Bukan hati-hati yang lemah. Wabihi nadratun minal ins. Dia kena pandangan mata dari manusia. Kalau manusia bisa kena ain, ya dari sama bisa kena oleh syaitan juga. Begitu juga mereka. Faya nadratan min qalbi hurrin munawwarin yakadulah syaitan bin nurihi yuhraku. Hai pandangan dari hati yang merdeka, bercahaya. Hampir-hampir syaitan itu terbakar karena cahayanya. Afa yastawi hadzal qalbu wa qalbun mudlimatun arja'uhu? Apa mungkin sama hati yang seperti ini dengan hati yang gelap gulita seluruh sisi-sisinya, ruang-ruang di dalam hati itu gelap, tidak tembus dan juga tidak ada cahaya di dalamnya. Muhtalifatun ahwa'uhu, berbeda-beda, beragam hawanya, dorongan-dorongan, keinginan-keinginan. Qad ittakhadahu syaitanu watanahu, yang telah dijadikan tempat tinggal, tempat menetap oleh syaitan itu. Wa a'addahu maskanah, dan dia sediakan sebagai tempat tinggal, rumah untuk dirinya. Idza tasabbaha bi tal'atihi hayyahu, ketika datang tiba-tiba lapor utusannya, hayyahu, dia sambut dengan ucapan selamat. Wa qala fudita min qarinin la yuflihu fi dunyahu wala fi ukhra, kamu ditebus dari qarin yang tidak beruntung dunia dan akhiratnya. Qarinuka fid dunya wa fil hasri ba'daha, inilah qarinmu, temanmu di dunia dan di padang mahsyar setelah nanti setelah dunia. Fa anta qarinun li bi kulli makanin, engkau adalah qarinku, engkau adalah temanku di setiap tempat. Fa in kunta fi daris syaqa'i fa innani wa anta jami'an fi syaqa fi syaqa wa hawani. Kalau engkau berada di negeri sengsara, maka sungguh aku dan engkau sama-sama dalam kesengsaraan dan kehinaan. Qala Allah Ta'ala, wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Mereka yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, berpaling dari Al-Quran, bukan hanya berpaling dari bacaan, tapi juga berpaling dari ayat-ayat yang menerang, menasehati, memberikan peringatan, yang memberikan teguran, ancaman, berpaling dari itu semua, maka ditetapkan, kami tetapkan untuknya syaitan sebagai qarinnya. Wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka betul-betul akan menghalangi, merintangi orang-orang yang mengikutinya dari jalan yang lurus, dan dalam keadaan mereka mengira masih dalam keadaan mendapat petunjuk. Ini orang-orang yang tertipu oleh syaitan, tidak mau dibenahi, tidak mau diatur dengan Al-Quran, maka syaitan akan menjadi temannya dalam keadaan dia mengira tetap dalam petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Hingga ketika dia datang kepada kami, dia berkata, duhai seandainya ada antaraku dan engkau jarak yang jauh antara seperti timur dan barat, fa bi'sal qarin, alangkah buruknya kamu sebagai teman. Tidak ada lagi gunanya penyesalan, pertemanan. Idz zalamtum annakum fil adabi mushtarikun, ketika kamu berbuat zalim, bahwa kamu berada dalam adab bersama-sama. Fa akhbara subhanahu anna man asha an dhikri, mereka yang berpaling, menjauh, tidak mau mengambil petunjuk peringatan dari Al-Quran, wahuwa kitabahu, wahuwa kitabuh, yaitu Al-Quran, kitabnya, kalamnya, alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa'arada anhu, lalu dia menjauh, berpaling, wa'amiya anhu, membuta darinya, tidak peduli, tidak mau mentadaburinya, tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat peringatan dari Al-Quran tersebut. Bukan hanya tidak mau, bukan karena dia tidak mau membacanya, mungkin membaca juga. Dia baca, bahkan mungkin hafal, tapi tidak peduli dengan maksud kandungannya, peringatan, perintah, larangan. Wa asyad basiratuhu an fahmi, tumpul basirahnya, pemahamannya yang ada di hatinya, tumpul an fahmihi, untuk bisa memahaminya, wa tadabburihi, untuk mentadabburinya, wa ma'rifati muradillahi minhu, dan tidak mampu untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dari kitabnya tersebut. Banyak kita semua membaca, hafal, tapi jauh untuk bisa memahaminya. Jauh, sudah mungkin kita baca tafsirnya, tapi masih terasa jauh dari untuk kita mentadaburinya. Kalaupun sudah misalnya, apalagi di zaman dahulu, ahli-ahli bahasa, ahli-ahli qiraah, mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, bahkan mengerti tentang maknanya, tapi jauh dari pengamalannya. Di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, itu terkenal golongan Azariqah, ceritakan oleh Imam Suyuti juga, debat Ibn al-Azraq dengan Ibn Abbas terkait dengan makna-makna ayat. Luar biasa pemahaman dia tentang makna ayat. Di mana? Ya, mampu dia, dia paham. Ya, ini makna itu dalam kalam Arab banyak dipahami. Di mana dalam Al-Qur'an, dalam kalam Arab makna ayat Allah yang ini? Alladzi ja'alul Qur'ana idin. Misal, diterangkan oleh Ibnu Abbas, ahli bahasa, yang juga dia tahu itu Al-Qur'an adalah bahasa sesuai dengan bahasa Quraisy. Beliau terangkan perkataan orang Arab tentang makna idin, tentang makna izin dan yang lain. Ini orang-orang di zaman itu, orang-orang khawarij, bahkan ibadah mereka jauh dibandingkan khawarij di zaman sekarang. Ketaatan mereka luar biasa, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zikir. Tapi yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka lepas, bahkan nanti di akhir zaman kemunculan mereka, di akhir zaman nanti kemudian akan bergabung bersama Dajjal. Bergabung bersama Dajjal. Ini mereka bukan orang yang tidak mengerti Al-Quran. Nah, tapi yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajira. Dan dalam Al-Quran banyak peringatan buat kita yang menghafal dan membaca Al-Quran untuk tidak menjadikan Al-Quran ini, untuk tidak menjadikan diri kita seperti ahlul kitab. Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfar. Hanya seperti keledai-keledai yang cuma tahu di punggungnya itu benda berat tapi tidak tahu apa itu. Kitab tapi dia tidak tahu isinya. Ini buat kita yang menghafal Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Wa inhum illa yadhunnun. Ini bukan pujian. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, tidak tahu apa-apa tentang Al-Kitab yang diturunkan kepada mereka. Tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran kecuali hanya sekedar membaca. Biarpun kita ngajinya ngaji ping, ngaji kuping, tidak bawa kitab, tidak bawa apa-apa, tapi hendaknya kita coba apa yang kita dapatkan, yang sudah kita dapatkan itu menjadi bahan pemikiran kita, kita fahami maknanya. Satu surat yang sering kita baca 17 kali minimalnya, Al-Fatihah. Itu sangat-sangat mudah, Allah sudah janjikan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan kami sudah mudahkan Al-Qur'an itu jadi peringatan. Fahal min muddakir, adakah yang mau ngambil pelajaran? Yang mau jadikan itu sebagai peringatan? Dan Allah mengingatkan, wa man ya'syu an dzikri rahman. Al-Qur'an adalah dzikruhu. Dan ayat ini maksudnya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dimudahkan oleh Allah, Al-Quran itu menjadi peringatan. Tidak mampu kita mencerna ayat-ayat mulai dari Al-Fatihah, ayat pertama sampai terakhir. Mengenali Allah, bahwa selain Allah adalah alam, adalah makhluk. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, penguasa di hari pembalasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu sudah dimudahkan, apalagi kita selalu baca terjemahannya. Itu sudah cukup untuk menjadi pembuka untuk kita memahami ayat-ayat berikutnya. Lebih-lebih para thalabah. Mereka yang menekuni belajar bahasa Arab, mengerti, buka. Sehingga betul-betul ayat Al-Quran itu menjadi zikir bagi dia. alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qul an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu juga yang dimaksud. Belumkah waktunya bagi orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk kepada peringatan Allah, pada Al-Qur'an? Nah, ketika dia berpaling hati itu karena kemaksiatan, dosa, amiyanhu wa ashad basiratuhu an fahmi, tumpul untuk dia bisa memahami dan mentadaburinya, apalagi memahami apa yang dimaukan oleh Allah di dalam dari Al-Qur'an tersebut. Akhirnya hukumannya, qayyadallahu lahu syaitanan, Allah jadikan, Allah tetapkan untuk dia, temannya itu adalah syaitan. Uqubatan lahu bi'radihi an kitabihi, sebagai hukuman ketika dia berpaling menjauh dari Al-Qur'an, ketika dia meninggalkan Al-Qur'an. Bukan karena dia tidak membaca, dia membaca, dia hafal, tapi dia tidak jadikan itu sebagai peringatan, tidak membuatnya menjadi baik. Itu yang membahayakan. Nah, tidak membuatnya menjadi semakin tunduk, semakin dekat. Nah, semakin berusaha untuk mencari apa sih yang dimaukan oleh Allah dengan ayat-ayat ini. Nah, berpaling dari Al-Qur'an bukan hanya sekedar jauh, tidak membacanya, tidak menjadikannya sebagai hakim, tidak mengadukan setiap persoalan kepadanya, tidak mentadaburinya, merasa berat dengan ketentuan-ketentuan dan beritanya, itu termasuk berpaling dari Al-Qur'an. Qala fa huwa qarinuhu, maka jadilah syaitan itu temannya. Alladzi la yufariquhu fil iqamati wala fil masir, yang tidak pernah meninggalkan dia sama sekali, baik dalam keadaan ketika dia bermukim maupun dalam keadaan dia melangkah, berjalan. Dia diam, syaitan bersamanya. Dia bergerak pergi, syaitan juga menyertainya. Wa maulahu, pelindung, pemimpin, teman dekat. Wa asyiruhu, teman duduk bergaulnya. Alladhi huwa bi'sal maula wa bi'sal asyir, yang dia syaitan itu adalah sejelek-jelek pelindung, sejelek-jelek teman, dan sejelek-jelek teman pergaulan. Rabi'i libanin thadiya ummi taqasama bisham bi asham adajin audun la natafarraku, menggambarkan tentang betapa dekatnya dua teman yang berbeda jenisnya ini. Yang satu manusia, yang satu syaitan. Sumbernya sama. Ini digambarkan seperti dua orang yang lahir kembar, menyusu dari satu ibu yang sama. Tsumma akhbara anna syaitan, kemudian Allah terangkan bahwa syaitan itu, yasuddu qarinahu wa waliyahu, dia akan menghalangi temannya, dan dia akan menghalangi wali-walinya, pembela-pembela, para pemuja, pencinta, ansabilihi, yang mengikutinya, yang membelanya, yang mencintainya, yang mendukungnya dari jalan Allah, al-musil ilaihi wa ila jannati, dari jalan Allah yang akan membawa dia kepada Allah dan kepada surganya. Tidak akan mungkin syaitan membawa kamu kepada kebaikan. Tapi sering kita terlupa. Beliau rahimahullah menyebutkan juga, syaitan membuka 70 pintu kebaikan untuk menyeret kita ke dalam satu kejelekan, atau kepada perkara-perkara yang lebih rendah, sehingga kita terjauh dari kebaikan yang lebih utama. Karena kebodohan dan kemaliman kita, kita mengira syaitan kan gak mungkin menyuruh kepada kejelekan. Ini kan kebaikan, amal. Tapi ternyata membuat kita jatuh ke dalam perkara yang lebih jelek. Atau kehilangan pahala yang lebih baik dari 70 kebaikan itu. Nah, kenapa jahil dan zalimnya kita? Qala wa yahsabuna hadza wa yahsabu hadza ad-dhalal masdud annahu ala tariqi huda, sampai akhirnya dia sendiri mengira bahwa dia di atas petunjuk, di atas jalan petunjuk. Gambarannya mudahnya, mereka ahlul bidah, orang-orang khawarij begitu semangatnya sampai di mereka mengira bahwa mereka itulah yang benar. Syiah Rafidah juga demikian, Mu'tazilahnya, Murji'ahnya, semua yang menyelisihi ahli sunnah salafiyin mengira mereka berada di atas petunjuk. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka ahlul bidah. Inilah sebabnya kenapa dikatakan al-ma'asi al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asi. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena orang yang berbuat maksiat, dia buat, dia lakukan diam-diam, dia takut, dia malu. Melakukannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Mereka ahlul bid'ah terang-terangan mengatakan, terang-terangan melakukan, karena merasa di atas petunjuk. Nah, kami kan sholat, mengerjakan sholat, kami kan beribadah. Cikal bakal khawarij di zaman dahulu, mereka mulai dari bid'ah yang kecil. Dilihat, dikisahkan, Abu Musa al-Ash'ari melihat sekumpulan orang di masjid, di mana beliau menjadi gubernur ketika itu, melihat kelompok-kelompok kecil. Di antara mereka ada pemimpin, ada yang satu memimpin. Dia mengatakan, kabbiru mi'ah, bertakbir 100. Lalu mereka pun bertakbir gemuruh. Paduan suara. Hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, bertasbihlah, bertahlillah, ucapkanlah ilaha illallah 100 kali mereka. Abu Musa karena merasa ada yang lebih alim dari beliau, walaupun beliau gubernur, tapi Abdullah bin Mas'ud adalah senior afqah, bahkan juga diutus untuk membantu, membimbing, mengajari. Tahu kelebihan Abdullah bin Mas'ud, tidak berani lancang beliau menegur. Tahu bukan beliau, tapi ingin tahu bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud dan bagaimana caranya beliau. Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud di bawah, wallahi saya melihat mereka melakukan kebaikan. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat itu, kalau kalian hitung dosa-dosa kalian, aku jamin itu lebih baik daripada kalian lakukan ini. Tidak ada sunnahnya. Dan sebagaimana kisah Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah ta'ala, juga kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika orang-orang sebagian kaum muslimin melakukan bid'ah di Masjid Nabawi, salat subuh, salat sunnah subuh qabliyah, dia lakukan beberapa kali karena saking semangatnya ingin mendapatkan pahala. Yang satu melakukan ihram di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semangat ingin memperpanjang jarak antara dia dan Makkah. Semakin jauh berharap semakin mendapatkan keutamaan. Jawaban beliau berdua sama. Kamu tidak disiksa karena amalan kamu. Sayyidun Al-Musayyib berkata kepada orang yang mau, yang sholat berulang-ulang, sholat sunnah qobliyah subuh, kamu tidak disiksa karena sholatmu. Kamu disiksa karena engkau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak disiksa karena sholawatan ataupun tahlilan. Bukan karena ibadah. Tapi benar tidak sesuai dengan Rasulullah atau tidak. Fal yakhsal ladina law apa ayatnya? Naam. La ilaha illallah. Mereka ketika mereka surat An-Nur itu la ilaha illallah masyaallah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tidak dia disiksa, kamu tidak disiksa karena salatmu. Kepada orang yang mau ihram dari dekat kubur Rasulullah SAW, Imam Malik mengatakan, jangan, kamu nanti kena fitnah. Fitnah apa? Kan cuma menambah jarak saja beberapa kilo dari Dzul Hulaifah. Fitnah mana lagi yang lebih besar dibandingkan kamu merasa lebih mendapatkan keutamaan lebih besar daripada Rasulullah? Beliau membacakan ayat, "Falyahdhari alladziina yukhalifuna an amri." Hati-hati orang yang menyelisih perintah beliau. Amalan kita banyak, ternyata haba'an manthura. Makanya Rasulullah katakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Semua bid'ah itu sesat. Tidak ada istisnanya. Dalam urusan agama, menambah-nambahi, mengkhususkan pada waktu tertentu, tempat tertentu, cara tertentu, ukuran tertentu. Ini lihat ketentuannya dari Rasulullah SAW. Ada atau tidak? Nah, pakai ayat ini. Nah, kita juga, begitu juga dalam ibadah kita. Makanya orang yang beriman itu, apalagi salafin, apalagi thalabatul ilmi, tidak pantas dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia peroleh, dia amalkan. Rasulullah selamanya menjadi apa? Pembanding. Dalam urusan ibadah, akidah, muamalah. Terkait antara dia dengan sesama, sebaya, dengan orang yang lebih tua, suami, istri, dan seterusnya. Kepada penguasa, diatur. Sudah benar salat kita? Bagaimana salat Rasulullah? Sudah disebutkan oleh Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Baca, lihat lagi. Lihat para a'immah kita bagaimana mereka salat. Nah. Jangan merasa cukup dengan keadaan kita. Bandingkan seperti apa salat Rasulullah. Nah. Lahir dan batinnya. Sempurna lahirnya, tinggal periksa batinnya. Gimana ikhlasnya, gimana khusyuknya Rasulullah SAW dalam salat. Taib. Qala. Wa yasabu hadzal masdud annahu ala tariqi huda. Ini kebanyakan ahlul bidah, bahkan juga orang-orang kafir pun merasa demikian. Mereka merasa di atas petunjuk. Hatta idza jaa al-qarinani yaumal qiyamah yaqulu ahaduhuma lil akhar, sampai ketika dua teman ini, sejawat ini, di hari kiamat datang, yang satu berkata kepada yang lain, "Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini." Duhai, sekiranya antara kamu dan aku itu jaraknya jauh seperti timur dan barat. Fabisal qarinu anta li fid dunya. Sejelek-jelek teman di dunia itu adalah kamu. Teman saya yang paling jelek di dunia adalah kamu. Adlaltani anil huda ba'da idja'ani. Kamu sesatkan, kamu selewengkan, kamu jauhi saya, kamu halangi saya dari petunjuk ketika petunjuk itu datang. Nah, kalau sudah di akhirat seperti ini, ya diketawai oleh syaitan. Memang sudah begitu janjinya. La ughwiyannahum ajma'in, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kan sumpah dia di hadapan Allah ketika dia menolak untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan dan ibadah taatnya kepada Allah. Janji luar biasa. Dendamnya. Nah, di akhirat kita mau mengatakan adlaltani anil huda ba'da idz ja'ani. Ahnahnu sadadnakum. Apa betul kami yang menghalangi kamu? Bukankah Allah sudah menunjuki kamu, memberi kamu akal? Bertengkar di akhirat. Kalau sekarang masih bisa kita menyesal. Selama nyawa masih belum di kerongkongan, masih pantas untuk menyesal. Masih bagus penyesalan itu. Masih diterima kalau memang betul-betul menyesal. Kenapa dulu enggak kenal dakwah ini? Kenapa dulu sibuk dengan urusan dunia? Sudah dalam keadaan seperti ini baru semangat. Cuma hatinya yang semangat, tenaganya sudah enggak bisa lagi. Begitu tahu bagaimana para salaf. Nah, penyesalan masih berguna. Nah, para syabab yang masih kuat dengan semua fasilitas maksiat itu bisa mendukung kesempatan. Dia datang kepada Allah itu luar biasa. Maka yang disebutkan oleh para a'immah kita, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali, taubatnya orang muda, kembalinya dia kepada Allah, taat kembali kepada Allah, itu jauh lebih disukai daripada taubatnya orang-orang yang sudah ubanan. Nah, sudah lemah. Apalagi yang dipikirkan lagi? Tinggal yang memperbaiki diri, wajar. Semangat dan keinginannya untuk bermaksiat sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya masih ada, wal'iyadu billah, itu hukumannya jauh lebih besar. Tidak dilihat lagi oleh Allah. Allah tidak mau melihat dia. Tidak lagi diajak bicara dan baginya azab yang pedih. Thayyibun zani atau usyaimit zani. Udah tua renta tapi jatuh dalam perbuatan keji. Hatta idza ja'a al-qarinani yawmal qiyamati yaqulu ahaduhuma lil-akhir ya laita baini wa bainaka mudal masyriqaini fa bi'sal qarinu anta li fid dunya. Adlaltani 'anil huda ba'da idz ja'ani. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Bertengkar di hari kiamat. Pertanyaan tersebut pertanyaan pengingkaran, menolak. Masa iya kami yang menolak kalian, menghalangi kalian dari petunjuk? Kalian sendiri yang jahat, kalian sendiri yang lebih mementingkan kekafiran. Wasadattani anil haqqi wa aghwaytani. Kamu yang menghalangi kami dari kebenaran dan menyelewengkan kami. Hatta halaktu, akhirnya aku binasa. Wa bi'sal qarinu anta lil yaum. Sejelek-jelek teman di hari ini adalah kamu. Lamma kana al-musabu idza syarakahu ghairuhu fi musibatihi hasala bit-ta'assi naw'u takhfifin wa tasliyah. Biasanya orang ketika di dalam kehidupan dunia, dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama, sama-sama misal kebakaran, wa'iyadzubillah, bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi, terkena sama-sama dengan yang lainnya, itu ada semacam bentuk ta'asi dan meringankan. Ini ada teman senasib, sepenanggungan. Sama-sama kena musibah, sama-sama kena bencana. Dia enggak merasa terlalu tertekan. Ada semacam hiburan melihat meneladani meniru yang lain dengan keadaan orang lain, itu membuat dia merasa terhibur dan jadi ringan musibah yang dia rasakan. Nah, di sini kata Allah, ketika itu terjadi, akhbara subhanahu anna hadza ghairu maujudin wa ghairu hasilin fi haqqil mushtarikina fil adab. Nah, di hari kiamat nanti Allah terangkan bahwa itu semacam terhibur itu tidak ada dan tidak akan mungkin terjadi pada orang-orang yang merasakan adab yang sama di dalam neraka. Sama-sama di neraka, tidak akan mungkin yang satu merasa, oh dia juga kena, lalu merasa terhibur. Bahkan disebutkan, orang yang paling ringan sekalipun adabnya di hari kiamat nanti di neraka, itu merasa dialah yang paling berat siksaannya. Yang paling ringan itu diletakkan sandal dari neraka di bawah kakinya, mendidih otaknya. Itu sudah paling ringan dan diletakkan di paling atas. Tapi dia juga justru merasakan paling beratnya dia. Tidak ada yang merasakan yang satu merasa ringan karena melihat penderitaan yang lain. Tidak. Bahkan dia merasa dirinya yang paling berat. Nah, kalau di dunia, dapatkan bencana sama-sama kebakaran, sama-sama kehilangan, itu merasa ringan. Terhibur. Oh, ada teman. Dia juga kena. Saya juga sakit, dia juga sakit. Kita sama-sama. Saling menghibur malah. Nah, di akhirat, di dalam neraka, wal iyadzu billah, itu tidak akan terjadi. Wa annal qarina la yajidu rahatan wala adna farhin bi adabi qarinihi ma'ahu. Teman itu tidak akan merasakan tenang, bahkan yang paling ringan kegembiraan sekalipun, kegembiraan yang paling ringan sekalipun tidak akan dia rasakan karena temannya mendapatkan adab yang sama bersama dia. Tidak. Bahkan lebih, bahkan sebaliknya, dia merasa dirinya lebih berat daripada temannya itu. Oh, kamu dulu yang menyebabkan saya sengsara. Lalu dia merasa terhibur. Tidak. Wa in kanatil masaibu fid dunya idza ammat sarat maslatan. Meskipun musibah-musibah petaka-petaka di dunia ketika itu merata mengenai orang lain juga, itu akan menjadi maslah, semacam wadah untuk penghibur, jadi hiburan. Nah. Dan orang-orang yang kadang-kadang yang tidak terkena musibah menghibur juga, kamu gak usah risau, tuh banyak teman-teman yang lain juga terkena sama, mereka juga sama seperti kamu, kamu gak sendiri. Ya. Nah, ada yang kadang juga dia menghibur dirinya sendiri, wah dia jadi ringan, kenapa? Temannya juga merasakan, yang lain juga merasakan seperti itu. Nah. Kama qalatil khansa fi akhiha sakhr, sebagaimana kata-kata Khansa, penyair, sahabiyah, tentang saudaranya Sakhr, falaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, saking sedihnya duka citanya anak-anaknya terbunuh, anak-anaknya sebagian terbunuh, kemudian saudara yang paling disayanginya sama-sama muslim beriman sahabi, Sakhr ini sahabi bersama Rasulullah berjihad. Kalau bukan karena banyaknya orang yang menangis di sekelilingku, yang menangisi saudara mereka, kalau enggak ada itu, aku akan bunuh diri. Saking sedihnya kehilangan Sakhr, saudara yang paling dicintainya. Wa ma yabkuna mithla akhi, mereka tidak menangisin seperti orang, seperti saudaraku. Walakin u'azzi nafsa anhu bitta'asi, akan tetapi aku hibur diriku karena kematiannya dengan ta'asi, melihat penderitaan orang lain. Ala ya Sakhr la ansaka hatta ufariqa insyati wa wuruda ramsi. Ketahuilah wahai Sakhr, aku tidak akan pernah lupa kepadamu, tidak akan aku tinggalkan kehidupanku. Nenek di beliau tetap akan menjadi merasa tabah ketika melihat yang lain pun juga menderita. Ya, sebelum itu ketika tahu, belum tahu saudaranya meninggal atau saudaranya meninggal, datang. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah tidak apa-apa, tidak parah. Enggak. Walhamdulillah, semua musibah kecil kalau engkau selamat ya Rasulullah. Ini mereka. Nah, ada yang menjadi penghibur ketika terjadi bencana atau kehilangan itu bersama yang lain. Nah, tapi ketika di dalam neraka tidak ada. Yang satu merasa terhibur temannya yang sama-sama dulu bikin dosa, nyemplung sama-sama di neraka, tidak akan merasa terhibur yang satu dengan siksaan penderitaan temannya yang lain. Famana Allahu subhanahu hadzal qadra minar rahah ala ahli nar. Allah halangi tingkatan ketenangan yang seperti itu saja, merasa terhibur dengan penyanyi penderitaan orang lain, itu Allah halangi, Allah jadikan terhilang, ini terhapus, tidak ada dirasakan oleh orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Faqala, maka Allah berfirman, walan yanfa'ukumul yaum, tidak ada artinya hiburan buat kalian. Idzalamtum, ketika karena kalian telah berbuat zalim, bahwa annakum fil adzabi mustarikun, sama-sama di neraka, ya, itu tidak menjadi ketenangan bagi yang lain. Ya, bahkan masing-masing saling melaknat, saling mencerca gara-gara kamu. Iya, gara-gara kamu. Kalau enggak ada kamu, saya akan dapat jadi muslim. Ya. Kalau enggak ada kamu, kan jadi salafi. Bertengkar di sana. Yang seperti ini apa menunjukkan ketenangan? Tidak. Saya merasa nyaman. Nah, kalau di dunia mungkin masih. Nah, bisa terhibur. Nah, ini akibat dosa dan maksiat. Ketika berpaling dari Al-Quran, kalau sudah tidak bersama Allah, maka dia bersama syaitan. Para thalabah mestinya paling paham masalah ini. Nah, paling waspada. Ketika hati itu adalah suatu yang paling mulia dan paling berharga, paling bersih, itu pasti diincar oleh syaitan. Digambarkan oleh beliau rahimahullah, ya, seperti rumah. Kalau sudah rumah itu hancur, dindingnya tidak ada lagi, sudah dari betul-betul puing-puing, tidak ada lagi perabot. Kalaupun masih ada atapnya, berlubang, hancur sudah, itu jadi tempat markas pencoleng, pencuri, gelandangan. Tidak mungkin orang yang kaya mau di situ. Tidak akan diincar oleh maling, karena itu sudah jadi tempat dia, markas dia. Beda dengan rumah yang masih utuh, perabotan, perkakas, brankas ada di dalamnya, gordennya bagus, pintunya, kuncinya, perabotan, masya Allah. Lantainya, tempat duduknya, bantalnya. Jadi incaran para pencuri, perampok dan pencoleng. Semua penjahat akan berusaha untuk membobol. Seperti itu juga hati. Dan hati-hati para thalabah itu jadi incaran syayatin. Tidak hanya dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Fa'tabiru ya ulil albab. Mungkin ini dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah, hamdika, syukurlah.